Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat al-Islam, nikmat al-iman, dan nikmat kesehatan al-afiyah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah, bimbingan kepada kita untuk mengenal dakwah yang tidak ada dakwah yang paling hak melainkan dakwah ini, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, fahmul Quran was Sunnah bifahmi salafil ummah, yang mana dakwah ini dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dengan pemahaman atau akal manusia, tetapi memahami Al-Quran dan As-Sunnah bifahmi salafil ummah, dengan pemahaman para salaf, para pendahulu, yang mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya. Dan inilah satu jalan yang mana semua orang mengakuinya, masing-masing kelompok mengakuinya, bahwasanya mereka lah berada di jalan ini. Bahkan mereka menyangka bahwasanya kelompok mereka lah yang berada di atas jalan yang paling benar, yang paling sahih. Padahal jikalau mereka mau mentadabburi, mau memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahida, qalu man ya rasulullah. Sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu penegasan, dan penegasan ini pasti dan pasti akan terjadi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mendapatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terpecah belah umatku nantinya menjadi 73 golongan, semuanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam neraka illa wahida, kecuali satu kelompok. Maka mereka pun, para sahabat bertanya, siapakah satu kelompok tadi? Siapakah satu golongan tadi? Disinilah, kalau saja mereka mau mentadabburi, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Dengarkan ini, wahai yang mengaku mereka berada di atas dakwah yang benar, di atas jalan yang benar, di atas metode yang benar. Ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu golongan yang selamat. Ma ana alaihi wa ashabi. Golongan tadi adalah golongan yang mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka berjalan, mereka bermetode, mereka berakidah, mereka bermanhaj, mereka bermuamalah, mereka bersiasah syar'iyah, yang mana semuanya tadi di atas jalanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana aku berpijak padanya dan para sahabatku. Sudahkah wahai orang-orang yang menyeru, wahai orang-orang yang mengaku bahwasanya kalianlah, bahwasanya kamilah, bahwasanya merekalah yang berada di atas dakwah yang benar, sudahkah kalian mengembalikan memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Adakah kalian menukilkan di dalam tafsir Al-Quranul Karim? Inilah tafsirnya Ibnu Abbas, inilah tafsirnya Ibnu Mas'ud, dan seterusnya dari ulama para sahabat, al-mufassirin dari para sahabat, ahli-ahli tafsirnya dari para sahabat. Kalau kalian memang benar, sekarang lakukanlah, fahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman mereka. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan ijazah kepada mereka, memberikan tazkiyah kepada mereka, memberikan pembenaran kepada mereka, pensahihan bahwasanya mereka lah golongan yang lurus. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mana aku berada di atasnya dan para sahabatku. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, faman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bisunnati. Coba Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis ini, hadis Irbad Ibn Sariyah menyebutkan, maka jikalau ya, kalian nanti dipanjangkan umurnya, fasayarhtilafan katsira, maka kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Coba Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengungkapkan sesuatu permasalahan, tidak meninggalkan permasalahan tanpa jawabannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawabannya, memberikan jalan keluarnya. Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian mengikuti sunnahku. Sunnah di sini kata ulama adalah jalanku, metodeku. Ikuti metodeku ini, ikutilah jalanku ini. Coba, tidak titik di situ. Wasunnati, fa'alaikum bisunnati wasunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Dan juga wajib bagi kalian, kalau saja ya, ada perkara-perkara yang baru, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menemukannya, belum mendapatinya, kepada siapa kita kembalikan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib atas kalian mengikuti jalan atau metodenya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Ikutilah jalan tadi, jalan khalifah ar-rasyid, yang lurus lagi terbimbing. Dan ijma' ulama bahwasanya empat khalifah ar-rasyidin itu ada berapa? Ada empat. Empat khalifah yang mana kita kalau tidak menemukannya di dalam Al-Quran, tidak menemukannya dalam hadis jawaban dari suatu permasalahan, kembalikan kepada empat para sahabat tadi, empat khalifah tadi. Siapa namanya? Nuh, siapa namanya? Empat khalifah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Inilah ya, keempat khalifah yang mana mereka adalah para sahabat tadi. Kemudian ya, dijelaskan lagi bahwasanya kalau kalian berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah tadi sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabat tadi, ataupun khulafaur rasyidin lebih dikecilkan lagi, kalau kalian sudah mendapatkan dari mereka tadi, maka wajib bagi kalian addu ya, gigitlah sunnah-sunnah tadi, pertahankan sunnah-sunnah tadi sekuat tenaga kalian. Karena apa? Karena agama ini sekarang ini agama yang asing di mata kaum muslimin sendiri, kaum muslimin sendiri pun merasa asing. Ya. Awal-awal kita dahulu, ya. Ketika belum marak yang memakai cadar, apa disebut? Ada ninja katanya. Subhanallah. Apakah orang memakai cadar mesti ninja? Apakah mereka beragama tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah mereka cuma mengikuti kebiasaannya orang Arab? Padahal, kalau kalian baca tafsir Al-Quranul Karim, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ay yudnina min jalabibihin. Berkata para ulama tafsir Ibnu Abbas dan seterusnya dari para sahabat, bahwasanya di zaman sebelum turun Al-Quran ini, di zaman sebelum turun ayat ini, bahwasanya kaum jahiliyah mereka tidak memakai cadar, tidak memakai penutup wajah. Jadi masing-masing orang di zaman sebelum turun ayat ini, ya, bisa masih melihat wanita-wanita Arab. Kemudian turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini, maka para wanita pun, wanita kaum muslimin di zaman tadi, atau muslimah yang hidup pada saat itu, mereka pun menutup, ya, auratnya. Bahkan disebutkan dalam tafsir tadi, mereka menutup pakai jilbab, ya. Jilbab itu bukan seperti yang dimaukan dalam bahasa Indonesia, ya. Jilbab sampai sini, ya. Terus di sini. Ya, ini jilbab. Itu kalau bahasa Arab namanya himar. Kerudung kalau kita bilang. Ini dimaukan dari jilbab tadi. Tapi ini bukan jilbab tadi. Mereka menutup dari kepalanya sampai kakinya. Tahukah kalian, wahai yang mengaku dirinya berada di atas al-haq, tahukah kalian tafsir ini? Sudahkah kalian membaca surah ini? Membaca tafsir ini? Sudahkah kalian memahami Al-Quran tadi sesuai dengan pemahaman para sahabat? Bahkan, ya, kalau di kampung, ya, culasnya, inya bisa melihat kita. Kita kan bisa melihatnya. Na'udzubillah, ya. Itulah, ya. Bodoh. Bahkan ulama bilangnya jahlul murakkab. Sudah bodoh, ya. Salah lagi. Jadi kebodohannya tadi, kebodohan yang bertingkat. sudah tidak mengenal agama Islam, sok tahu lagi hukumnya, jika sok tahu benar, ini sok taunya salah. Oleh karenanya, ya, bahkan dalam tafsir tadi, mereka pun menutupi mata sebelahnya. Ya, jadi cuma mata satu saja yang melihat. Ya, jadi satu tutupi matanya, satu saja melihat jalan. Sekarang ini masya Allah canggih ya, ada kain yang tipis. Ya, jadi bisa menutupi seluruh mukanya. Bahkan ya kalau di Yaman tadi, ya, mata itu pun bikin ya penasaran para laki-laki. Makanya mereka menutup matanya. Mungkin di zaman dahulu tidak ada ya didapati kain. Jadi mereka menutup sebelah matanya dan membuka sebelah matanya. Inilah tafsir para sahabat. Mau kalian kemanakan tafsir ini? Ini baru satu permasalahan. Apalagi permasalahan akidah yang paling penting, yang mana seseorang pasti akan mendapatkannya, pasti akan ditanya dengannya. Jangan menganggap remeh perkara akidah. Bahkan kita sudah singgung pada pertemuan yang lalu bahwasanya seseorang kaum muslimin, dari kaum muslimin pasti akan ditanya tiga pokok permasalahan, tiga dasar yang paling utama yang harus diketahui seorang muslim. Pasti dan pasti akan ditanya. Dia tidak akan pernah selamat dari tiga pertanyaan tadi. Dan semuanya terkumpulkan di dalam kitab Al-Usulus Salatah. Oleh karenanya, pelajari kitab Usulus Salatah. Pelajari kitab-kitab yang membahas tiga dasar pokok tadi. Yang mana manusia lalai, manusia lupa, seakan-akan dia akan hidup 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Ketika dia dimasukkan dalam kuburnya dan berlalulah para pelayat kubur, datanglah dua malaikat. Yang diriwayatkan, dua malaikat tadi badannya hitam kebiru-biruan. Ya. Hitam sekali jadinya. Saking hitamnya warnanya jadi hitam kebiru-biruan. Kemudian dia membangunkan mayat tadi. Kemudian ditanyalah tiga pertanyaan, tiga pokok dasar yang harus kaum muslimin menjawabnya. Marabbuk waman nabiyuk wama dinuk. Kalau seseorang tidak belajar, bagaimana dia akan mampu menjawabnya? Itulah akhir hidup kita nantinya. Ya. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau ketika diceritakan tentang siksa neraka, beliau biasa-biasa saja, tidak terlalu sedih, Namun ketika beliau melewati kuburan, pekuburan kaum muslimin atau pekuburan yang lainnya, beliau menangis senangis-nangisnya, tersundu-sundu, terisak-isak. Heran para sahabatnya. Wahai Utsman, ketika diceritakan masalah akhirat, engkau tidak menangis. Tapi ketika sekarang, engkau menangis. Kenapa? Apa sebabnya? Kata Utsman, inilah awalu manzilah. Inilah tempat permulaan bagi kaum muslimin. Jikalau selamat, maka selamatlah. Pada akhirnya, jikalau tidak selamat, jikalau tidak selamat, jikalau tidak selamat, maka ketahuilah akhiratnya lebih pedih azabnya dibandingkan di kuburnya tadi. Oleh karenanya Utsman menangis terisak-isak. Padahal Utsman bin Affan radhiyallahu an dijamin oleh Rasulnya bahwasanya Utsman fil jannah, Utsman inilah calon penduduk surga. Apalagi kita yang tidak ada jaminannya sedikit pun, bahkan 0,1% pun tidak ada jaminan bagi kita untuk menduduki surga. Lihatlah para salaf, mereka bersungguh-sungguh kepada perkara yang akan memanfaatkan, yang akan memberikan manfaat mereka di akhirat kelak. Dan ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah." Ketahuilah wahai kalian, dunia ini terlaknat, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Tahukah kalian dunia ini terlaknat? Sering kita dengar hadis ini. Tapi kita terlena dengan dunia, tersibukkan dengan dunia. Illa zikrullah wal alim wal muta'allim. Yang tidak terlaknat tadi cuma tiga saja. Zikrullah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sudah banyak terlena terhadap dunia, banyak-banyak istighfar. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya aku meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehari sebanyak 100 kali. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita yang tidak dijamin sedikit pun untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, zikir ini adalah salah satu pelindung bagi kaum muslimin. salah satu perisai bagi kaum muslimin, baik itu dari gangguan syaitan, baik itu dari gangguan manusia-manusia yang jahat, dan seterusnya, bahkan nanti di akhirat kelak, ya, ada satu amalannya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan. Apa? Siapa yang hafal? Subhanallah. Subhanallah bihamdi. Subhanallah al-azim. Ini yang memberatkan timbangan dia nanti. Kita mendengar hadis ini, tapi kita sering lupa. Ada satu amalan tadi yang sangat ringan di lisan, tapi berat timbangannya nanti di akhirat kelak. Itulah kalimat, dua kalimat tadi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dan juga yang kedua, yang tidak terlaknat di dunia ini adalah orang alim, orang yang berilmu. Sudah sepantasnya wahai kalian talibul ilmi, para penuntut ilmu, untuk al-jid wal-ijtihad fi talabil ilm, bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Inilah yang paling penting, kaidah bagi kaum muslimin, kaidah yang penting bagi kaum muslimin, kaidah-kaidah yang penting bagi kaum muslimin dalam hidupnya. وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةِ. Carilah wahai kalian apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk kalian nantinya, akhirat kalian, tempat tinggal kalian di akhirat kelak. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala cari. Wala tansa nasibaka minad dunya. Baru mencari dunia, dan jangan kalian lupa, lupakan perkara dunia kalian. Jadi apa? Seharusnya kaidah bagi kaum muslimin, kebutuhan primernya adalah apa? Apa? Tujuan hidup utamanya adalah apa? Akhirat. Ini kaidah yang harus difahami oleh kaum muslimin. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan ini adalah kebutuhan sekundernya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menganjurkan para sahabatnya bahwasanya i'malu, beramallah kalian, fakullun muyassaru lima khuliqa, maka setiap orang akan dimudahkan pada apa-apa yang dia telah diciptakan padanya. Jadi bersungguh-sungguh beramallah, beramal, lakukanlah amal-amal tadi, amalan-amalan kebaikan tadi. Walaupun pada akhirnya nantinya kita tidak mengetahui apakah kita ini masuk golongan orang-orang yang beruntung ataupun nantinya termasuk golongan orang-orang yang celaka, merugi. Tapi ingatlah, beramallah, teruslah, bersemangat untuk talabul ilmi. Kalau bukan kita sekarang menuntut ilmu, belajar, siapa lagi? Wah, yang penting nanti anakku jadi ustaz. Ingat, anakmu nanti belum tentu beri syafaat bagimu. Belum tentu dia membantumu. Ah, Allah Maha Pengasih. Betul, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kalian, kenapa kalian menyia-nyiakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu untuk kalian, memberikan nikmat kesehatan dan waktu luang? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia yang manusia tadi melupakannya, sering lupa padanya. Setelah sakit baru sadar, oh subhanallah, enaknya sehat. Setelah sibuk baru sadar. Kapan aku diberikan waktu kosong untuk belajar? Dan itulah ya, kadang-kadang manusia memang sifatnya lalai, pelupa, dan seterusnya. Dan yang terakhir ya, kita ingatkan lagi ya, bahwasanya yang ketiga, al-muta'allim, inilah golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak melaknatnya. Ini orang-orang yang belajar agama, menyempatkan waktunya untuk menimba ilmu, walaupun cuma sejam dalam sehari, walaupun cuma setengah jam dalam sehari. Apalagi kalau dia mampu menyempatkan waktunya dalam sehari semalam lebih banyak porsinya untuk menuntut ilmu, ini merupakan kebaikan bagi dirinya sendiri. Bahkan ulama menyebutkan, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, ini kebalikannya apa? Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan kebaikan baginya, apa jawabannya? Tadi kalau hadis yang pertama tadi, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, difaqihkan dalam agamanya. Ingat ini, difaqihkan, inilah orang-orang yang baik, orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, ah saya pengen jadi ikhwah saja, biasa-biasa saja. Bukan tujuan kita mau jadi ustaz, bukan tujuan kita mau disebut ulama, alim, rabbani yang berikan tazkiyah tadi, bukan kita sendiri, tapi para ulama yang sebelumnya atau guru-guru kita. Tetapi kalian sendiri ya, harus paham apa makna la ilaha illallah, apa syarat-syarat la ilaha illallah, Padahal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah." Dalam riwayat yang lain, "Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia mengatakan kalimat la ilaha illallah ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah dalam hatinya, masuk surga. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mengucapkan di akhir ucapannya, maksudnya di akhir hidupnya, la ilaha illallah, pasti masuk surga. Apakah cuma mengucapkan begitu saja tanpa kita mengetahui ilmunya, tanpa mengetahui syarat-syaratnya? Karenanya belajar wahai ikhwah, bersemangat, dan juga ya, jangan menyia-nyiakan waktu luang kita untuk perkara-perkara yang tidak ada faedahnya sedikit pun. Kalau ada faedahnya, alhamdulillah. Ya, dan juga seperti disebutkan oleh Syekh Zakaria, ya, beliau menasihatkan kepada kita dalam majlis khususnya, beliau memberikan nasihat dalam perkara permasalahan WhatsApp, media sosial. Kata beliau, jangan kalian ya masuk ke sembarang perkumpulan WhatsApp dan bahwasanya di sana dinukilkan dari ini dan itu. Ingatlah, kata Syekh Zakaria, bahwasanya seharusnya kalian mengisi perkumpulan-perkumpulan WhatsApp kalian itu dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pelajaran-pelajaran isinya, dengan muhadarah-muhadarah, khutbah-khutbah dan seterusnya. Adapun ucapan qila wa qal, menurut ini menurut itu, nukil sini nukil situ, sayus'al, dia akan ditanya di akhirat kelak. Oleh karena ya ikhwah, ini nasihat ulama bagi kita. Sudah sepantasnya kita mengisi waktu-waktu luang kita pada perkara yang bermanfaat, terutama yang bermanfaat bagi akhirat kita. Ya. Dan boleh juga kita melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dunia kita, boleh. Hukumnya mubah. Ya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Di perkara dunia ini asal hukumnya mubah, ya, selama tidak bertentangan dengan akhirat. Boleh kalau kita bermanfaat bagi kita. Olahraga, mancing, nembak, berburu, apalagi mbah, futsal, boleh kalau bermanfaat bagi dunia kita. Dan dikhawatirkan wahai ikhwah, nama syaitan ya bermain terus, ya, khawatir, ya. Dan kita akan ditanya nantinya di akhirat kelak perbuatan kita tadi. Ya, ini yang dapat anda sampaikan. Salah khilaf, mohon dimaafkan. Ya, ini juga nasihat untuk anda pribadi. Ya, dan juga ikhwah sekalian, mudah-mudahan dapat menambah faedah ilmiah. Ya, dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala dapat memahaminya dengan baik dan juga mengamalkannya setelah mengilmuinya. Al-muwaffaq man waffaqahullah, orang yang beri taufik tadi, mencocoki taufik tadi lah orang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala berilmu kemudian mengamalkannya. Kemudian juga setelah dia mengamalkannya, seharusnya dan wajib bagi dia bersedekah dengan ilmunya tadi ini, mengajarkannya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, hendaknya dia saling menasihati dalam kebaikan. Setelah orang tadi menerima kebaikan, ikut kebaikan dari dirinya, sudah sepantasnya dia juga memberikan nasihat untuk bersabar. Terus ya, seperti tadi memegang ahlus sunnah tadi ya, seperti ya memegang bara api ya. Kalian ini ya aneh ya, dari pakaian coba aneh, dari jalan juga aneh ya. Kalau orang lirik sana lirik sini, kalau kita nundukkan gini pandangan ya, kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan cobaan pada matanya dan seterusnya ya, aneh ya. Apalagi kita dulu ya, itu kuliah dibilang celana di atas mata kaki anu kebanjiran ya, subhanallah ya. Kemudian juga kita nundukkan pandangan ya teman-teman, ini lihat batu katanya, lihat batu ga atau lihat kerikil, lihat apa di bawah, takut sandur batu mungkin. Allah taala alam ya, itulah aneh memang ya. Oleh karena jangan kita bikin aneh lagi di depan masyarakat, berikan salam kepada mereka. Dan juga boleh kita berikan salam kepada wanita atau ulama, ingat ya, dengan syarat ulama tadi tua, atau ulama tadi wanita tadi wanita yang tua. Ulama tua ya boleh lah ya. Wanita tadi wanita tua, dan juga ya wanita tadi tidak menimbulkan fitnah. Wanita tua tua arti tua tuanya keladi mungkin ya. Dan juga boleh ya kepada para wanita ini, kita tanyakan kepada Syekh Ali Khuzaifi yang datang, dan juga Syekh Salah Kentus, boleh kita ya menjawab salamnya wanita ya. Tadi kita yang berikan salam ya, dan juga boleh kita menjawab salamnya wanita ya, yang asing, yang bukan mahram kita, yang masih belia misalnya, boleh kita menjawabnya selama tidak ada fitnah dalamnya. Jadi ini dinukilkan dari fatwanya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala ya. Ingat ini, jangan sembarang wanita dikasih salam atau dijawab salamnya, tapi ingat yang tidak menimbulkan fitnah. Inilah fatwa Syekh Mukbil ya. Dan biasanya ya wanita inilah yang menyebarkan isu-isu ya ekstrim lah, ini kelompok ekstrim ngasih salam kepada sesamanya saja, adapun kita ini orang awam, kayak mereka aja punya agama, kayak mereka aja punya pondok, kayak mereka punya ustaz, kayak mereka aja yang belajar agama. Ya inilah fitnah ya. Oleh karenanya hendaknya kita keluar dari fitnah tadi ya, tapi dengan adab-adab yang syar'i ya. Kalau ada muskilah tanyakan ke ulama ya, selesaikan perkaranya di tangan ulama. Oleh karenanya berpegang teguhlah dalam agama ini sesuai dengan pemahaman salaf. Ingat pemahaman salaf pertengahan, tidak berlebihan, tidak juga kekurangan, pertengahan apapun itu. Ya subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.